alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Subhanallah rahimana wa iyyakum. Masih kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah hukum kamar. Muslimin mengatakan dan hadis yang telah disebutkan semuanya menunjukkan bahasanya terswir membuat gambar adalah termasuk dosa besar karena di dalamnya terdapat ancaman keras dengan laknat Allah, laknat orang yang membuat gambar, dan laknat adalah diusir dan dijauhkan dan rahmat Allah. Hukuman yang lain, orang tersebut akan diberi beban pada kiamat, diwajibkan untuk meniupkan roh dalam gambar yang dia buat, padahal tentu dia tidak akan bisa meniupkan roh. Dan satu hal yang diketahui, jika dia tidak bisa meniupkan roh dan itu adalah satu hal yang mustahil, maka artinya mustahil dihilangkan darinya azab kecuali jika Allah berkehendak. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam dalil yang lain disebutkan bahasanya orang yang buat gambar adalah orang yang zalim, orang yang paling zalim. Bagaimana Allah katakan dalam hadis qudsi, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mencipta sebagaimana ciptaanku? Jawabannya tentu tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Maka Allah katakan, adalah mereka ciptakan sebuah biji, atau adalah dia ciptakan seekor semut, adalah dia ciptakan sebutir gandum. Artinya jika mereka adalah orang-orang yang benar, ingin menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dalam mereka ciptakan satu biji makanan, misalnya buah, misalnya gandum, padahal seandainya seluruh penduduk bumi berkumpul, bahkan penduduk bumi dan penduduk langit, untuk menciptakan satu biji min hintah gandum, maka mereka tidak akan mampu. Seandainya dibuat minal ajin dari adonan tepung, sesuatu yang bentuknya sebagaimana bentuk biji tamam persis, maka mereka tidak akan mampu untuk menjadikannya sebagai biji. Seandainya mereka sebarkan fil ardi di tanah, tentu tidak akan tumbuh karena itu bukan biji. Maka jika orang itu tidak mampu menciptakan sebuah biji atau satu butir sair atau seekor semut, dan itu adalah cuma sekedar misal, sekedar contoh fil-kilah untuk sesuatu yang sedikit dan remeh, maka tentu sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih rumit, mimpa bil aula, tentu lebih tidak mampu lagi. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya taswir membuat gambar hukumnya muharram, hukumnya haram. Ini pembahasan tentang taswir. Kemudian pembahasan yang kedua, bagaimana kemarin telah kita sebutkan, dalam masalah gambar ada dua pembahasan yang jangan dirancukan, yaitu taswir, membuat gambar, dan memanfaatkan barang yang bergambar. Amat tiqadu suar, adapun memiliki barang yang bergambar kemudian memasukkannya ke dalam rumah, maka hukumnya juga haram. dalilnya karena para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di sana ada gambar yang terlarang, tidak pula rumah yang di sana ada anjing. Maka bagaimanakah satu rumah yang tidak dimasuki malaikat? Tentu jadilah rumah yang jelek. Padahal jika rumah itu di sana ada gambar atau ada anjing, maka malaikat tidak akan memasukinya. Namun hal ini, hukum ini tidaklah bersifat mutlak, ada pengecualian, yaitu jika gambar yang ada di rumah tersebut adalah gambar-gambar yang mada'at daruwah ilaihi, yang ada di sana karena kondisi daruwah menuntutnya. Semisal gambar yang ada di uang, di mata uang. Semisal yang kita temukan di tempat kita saat ini, uang-uang kita di Saudi, ditemukan di sana gambar raja. Maka yang yukhatab, yang bertanggung jawab tentang masalah ini adalah orang yang punya kewenangan untuk membuat gambar di mata uang. Maka mereka punya kewajiban untuk menghilangkannya. Adapun rakyat, amma'amatun nas, adapun rakyat, umumnya orang, maka mereka tidaklah dituntut tanggung jawab berkaitan dengan masalah ini. Apakah mau kita katakan uangnya harus dibuang semua karena ada gambarnya? Tentu tidak. Laikal kunamsan illa us'aha. Tapi orang yang punya kebijaksanaan, orang yang punya kebijakan, yang bisa ngatur, punya kewenangan, itu yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menghilangkan gambar dari uang. Akan tetapi para malaikat tidaklah akan tercegah di memasuki satu rumah yang di sana ada uang, meskipun di uang tersebut ada gambarnya. Dan patut diketahui, karena dulu fil awal di masa silam, di uang itu ada surah, ada gambar yang lebih parah dari gambar yang kita jumpai di masa sekarang. Karena gambar yang ada di masa sekarang tidaklah dia ila talwin, kecuali murni dua dimensi, cuma sekedar dikasih warna. Waqat araftum, dan kau telah tahu berdasarkan penjelasan yang lewat, yang ulama berselisih pendapat tentang hukum taswir, membuat gambar yang dua dimensi. Apakah termasuk fil wa'i dalam ancaman au lam yakun, itu orang mim, ataukah tidak termasuk ancaman? Di masa bakal, di masa silam, gambar di uang itu adalah timsal, termasuk kategori timsal. Karena malmusah, bisa disentuh, bisa dipegang, atau bahasa kita gambarnya gambar timbul. Misalnya uang Prancis, agar di sana gambar salah seorang raja Eropa, atau di sana gambar burung Junet, Ifanji, Saint Inggris, di sana ada gambar salah seorang pemimpin Britania, pemimpin Inggris, ada di sana gambar faros kuda yang rokabul khayal, yang disusun oleh imajinasi, di kuda imajinatif, dan gambar ini semua tulmas belian, bisa dipegang dengan tangan, gambar timbul. Maka gambar timbul itu statusnya kalmujasama, sebagaimana gambar tiga dimensi. Akan tetapi para ulama di dalam hal tersebut, karena itu adalah perkara yang dorat, yang kebanyakan orang tidak mampu untuk membebaskan dirinya dari hal tersebut, karena mereka tidak mungkin membuang uang-uang mereka ke tanah. Maka ini termasuk dalam kategori dorat. Termasuk juga adalah gambar ada dalam di toko, di KTP. Wa hawiyatun nuqud, ini pembawa uang, wadah pembawa uang atau apa maksudnya. Maka ini semua adalah termasuk darurat atau minimal al-hajah al-muliha, kondisi kebutuhan yang mendesak. Sedangkan Allah tidaklah membebani jiwa lebih dari kemampuannya, dan Allah tidaklah jadikan atas kita dalam agama ini kesempitan. Titik. Hadihi ini juga tidaklah menghalangi masuknya malaikat. Maka memiliki wadah atau memiliki sesuatu yang bergambar mengadili tadi yang pertama hukum asalnya. Jika itu sana ada gambar yang terlarang, itu gambar makhluk bernyawa, maka hukumnya haram. Yang kedua, gambar yang karena kondisi mendesak, karena darurat, semacam yang tidak mungkin dihindari, semacam gambar di mata uang, maka ini punya boleh dan tidak menghalangi maksudnya malaikat. Kemudian yang ketiga adalah gambar yang tidak dimuliakan, artinya gambar yang yumtahan, yang dihinakan, diinjak dengan kaki misalnya, kaswar misal gambar yang ada di tempat tidur, di spray atau di bantal. Maka gambar-gambar ini tidaklah menghalangi maksudnya malaikat, karena gambar yang dihinakan hukumnya adalah mubah inda aksari ahli ilm menurut jumhur ulama. Menurut jumhur, jika seorang punya wadah cuma barang-barang yang bergambar dan barang-barang tersebut itu muntahan dan barang-barang yang dihinakan, maka menuju ulama ini adalah gambar yang boleh. Namun kata beliau, kata Ibnu Utsaimin, namun membersihkan diri darinya itu yang lebih baik, karena dalam masalahnya terkhilaf, yaitu sebagian ulama mengatakan gambar itu tetap hukumnya haram meskipun adalah gambar yang dihinakan. Namun sebagian ulama yang lain, dan ini adalah al-aktar yang lebih banyak, yaitu mayoritas, mengatakan kalau gambar-gambar yang dihinakan meskipun utuh, maka ini dibolehkan. Maka misalnya laukana indah insan, seorang itu punya bitonia, punya selimut, dan selimutnya itu ada gambar singa. Selimut kasih gambar singa, kemudian selimut ini dia letakkan di bawah dan dia letakkan sebagai hamparan. Fala syai'a alaihi, maka hukumnya tidak mengapa. Namun jika dia letakkan di atas untuk berselimut, nah ini tidak boleh, karena tidak ditemukan di sana intihan menghinakan. Namun kalau dipantati, ditaruh di bawah, jadi untuk mempertebal spray, maka ini dipantati, dikentuti, maka ini hukumnya boleh. Kemudian rincian berikutnya adalah gambar atau patung untuk sebian, untuk anak kecil, ya, boneka yang digunakan untuk bermain. Mungkin ada termasuk yang yurafas, diberi keringanan dan tidak menghalangi maksudnya malaikat dalam satu rumah yang di sana ada boneka tersebut. Dalilnya dan Aisyah radhiallahu anha karena suratun, dia punya boneka yang digunakan untuk bermain di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul pun tidak melarangnya. Akan tapi tidaklah sepatutnya, akan tapi sepatutnya tidak menggunakan boneka plastik, karena boneka plastik sudah gambar lengkap. Hatta sampai-sampai di boneka ini terdapat ramsul ain, kelopak matanya pun ada. Sampai-sampai mereka innahum, orang-orang yang membuatnya ini meletakkan kharazatan, semacam bulatan, benda bulat yang bisa takunu ainan, yang berfungsi berstatus sebagai mata, tangkalibu dan bisa kedap-kedip persis sebagaimana mata orang. Ya, bagian boneka ada kelopak matanya, ada banyak benda bulatnya, dan karena pintarnya orang bisa kedap-kedip mata ini. Bahkan sebagian boneka yaktu bisa melangkah meskipun cuma beberapa langkah. Sebagiannya yusawit, bersuara. Maka boneka yang lengkap semacam ini dikhawatirkan termasuk dalam larangan. Itu malaikat tidaklah masuk satu rumah yang ada bonekanya ada di dalamnya. Adapun boneka yang model terakhir yang mulai mereka banyak digunakan oleh orang, maka ada boneka yang seakan-akan cuma bayangan karena tidak memiliki wajah, tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung, tidak memiliki mulut. Maksimalnya juga tidak ada dua tangan, dua kaki, juga tidak ada kepala yang ditonjolkan. Maka kita ada di sana surah gambar. Maka boneka semacam ini insyaallah laisa fiha syai' di dalam apa, dan di dalam menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah yang boneka ini ada di dalamnya. Dan tidak ada orang untuk merasa cukup dengan dan tidaknya kisah anak-anak kecil, anak-anak perempuan yang masih kecil adalah dibuat merasa cukup dengan boneka ini, tidak dengan yang lainnya. Ini rincian masalah hukum taswir dan hukum surah. Kemudian hukum orang yang melihat surah. Wal-wajib dan kewajiban orang yang melihat adanya gambar yang haram, kewajibannya untuk menghapusnya, merusaknya. Karena perkataan Ali kepada ya, Ali berkata kepada seseorang Abu Tayyah Al-Asadi, mengatakan padanya ala apa asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau kutus dengan bahasa pemisi sebagaimana misi yang pernah diberikan kepada Rasulullah kepadaku. Itulah kata suratan ila pemastaha, janganlah kau biarkan tertutup gambar kecuali kau rusak. Walau kuburan musyrifan, dan janganlah kau biarkan satu kuburan yang tinggi meninggi ila sawaitahu kecuali kau ratakan. Biarkanlah muslim. Yang dimaksud kubur al-musrif adalah kubur yang memayis, kubur yang beda dari kubur-kubur yang lain, jadi karena dia lebih tinggi atau lebih tingginya batu yang ada di atasnya. Karena itu wajiblah berhati-hati dari perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang. Itu maksudnya di sana di Saudi mereka menancapkan satu tancapan, dan boleh jadi mereka tulisi di tancapan tersebut ayat-ayat Al-Quran atau semisal itu. Maka perkara ini tidak boleh dibiarkan, karena dia termasuk kubur yang ditinggikan, dan siapa yang melihatnya maka moga Allah membalasnya dengan kebaikan adalah dia membuat kalian untuk hal tersebut, kemudian adalah dia turunkan tancapan tadi ke kalian yang dia buat, dan dia letakkan tulisan itu di bawah sehingga terbendam dengan tanah. Jadi ada kebiasaan baru di tengah-tengah masyarakat Saudi, sebagai penanda kubur adalah batu. Maka ada yang jauh batu yang lebih besar daripada batu yang lain, maksudnya batu-batu sedang untuk cuma sekedar tanda. Nah, ada yang nyari batu namun batu yang besar, biar apa? Biar bisa ditulisi. Maka bisa katakan siapa yang melihat semacam ini maka adalah bikin kerongan, bikin galian di dekat ya, di ujung makam itu. Jadi kemudian batu ini tadi dimasukkan ke galian, sehingga yang nampak di permukaan tanah kan cuma tetap tidak tinggi. Jadi kalau utuh di atas tanah, batu ini tinggi, maka adalah dia gali, kemudian batunya dimasukkan ke situ sehingga yang nampak di permukaan tanah tetap sedikit. Dan adalah kalau ada tulisannya, tulisannya diletakkan ya di bawah. Maka boleh dijelaskan yang dimaksud kuburan yang tinggi itu tidak harus kuburannya, tidak harus kuburannya, namun batu atau tanda yang ada di kepala untuk penanda ini kuburan. Kalau dia lebih tinggi daripada yang lain termasuk, ini batunya lebih besar daripada yang lain juga termasuk. Li'anal kubur al-musyrifah, karena kubur yang ditinggikan, maka boleh jadi orang akan hulu berlebihan dengannya di masa yang akan datang. Maka hendaknya kuburan itu seluruhnya ala watiratun wahidatin, dengan model yang sama, sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa yang menunjukkan pengagungan. Karena seluruh bencana yaitu bencana syirik ada disebabkan mengagungkan kubur. Nas'alullah yuhmina wa iyyakum innahu ala kulli syai'in qadir. Insyaallah menjaga kita. Bagaimana dengan hukum beli koran? Yang di sana ada gambarnya atau majalah yang manfaat, yang bisa kita ambil manfaatnya. Dan di sana ada gambarnya, beli tubus misalnya atau yang lainnya. Maka jawabannya hukumnya dirinci. Jika membelinya adalah tujuannya untuk cari gambarnya, cari posternya, enggak ada posternya nanti, tujuan pokoknya cari poster, maka hukumnya haram. Namun jika yang dimaksudkan adalah mau cari isinya, yang di sana isinya adalah sesuatu yang manfaat, maksudnya adalah tapi ini tidak mengapa. Artinya hukum buku, hukum buku, hukum tablet, hukum koran, di sana ada gambar, maka ini termasuk dalam kaidah fiqhiyah. Ada satu perkara yang jika berdiri sendiri maka dia haram, dan jika dompleng dengan perkara yang lain maka dia boleh. Jual beli janin, kalau janin yang masih di induknya itu yang dibeli, maka hukumnya haram. Namun kalau beli induknya dan induknya ini ada janinnya, malah boleh. Tapi kalau beli janinnya toh, ini tidak boleh. Kalau beli janinnya saja tanpa induknya, tidak boleh. Namun kalau yang beli induknya dan sekalian beli janinnya karena induknya ini, nah, ada janinnya, maka hukumnya dibolehkan. Maka jika orang itu maksud belinya adalah beli gambar, ini dicat posternya, maka ini berarti dia beli gambar. Karena maksudnya dia beli itu adalah itu yang dicari, maka statusnya dia beli gambar, maka hukumnya haram. Namun kalau dia maksudkan ini ada artikel bagus tentang melihara sapi misalnya, nah, di sana ada gambar sapinya, dan yang dimaksudkan adalah artikelnya, dan pokoknya itu adalah, maka hukumnya boleh. Nah itu rincian tentang masalah taswir, surah, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Maka dalam masalah gambar sama ada hukum taswir. Ya, hukum taswir, hukum asalnya telah haram dan ini dosa besar. Namun taswir itu ada rinciannya. Maka adalah taswir dalam bentuk tiga dimensi, maka ini haram dengan sepakat ulama. Dan taswir dalam artian gambar tangan, maka ulama berselisih pendapat. Namun pendapat yang benar adalah hukumnya haram jika gambar tersebut adalah gambar dengan tangan. Itu mendapat jumhur ulama yang mengatakan gambar dua dimensi itu haram. Adapun gambar makhluk yang tidak bernyawa, maka jika dia adalah benda yang tidak bertambah dan tidak berkembang semacam gunung, maka ini boleh dengan ijma. Dan jika berkembang semacam tumbuh-tumbuhan, maka ulama berselisih pendapat. Mujahid melarangnya, sedangkan jumhur ulama mengatakan boleh. Sedangkan hukum gambar dengan foto, hukum gambar dengan foto, maka ulama mu'akhirin berselisih pendapat. Saya mengatakan berbahas, demikian juga saya Al-Bani mengharapkan gambar foto dan dinilai sebagai gambar. Dan bahkan Al-Bani mengatakan orang yang menganggap bahwasanya foto itu bukan untuk taswir, maka dia ini, maka dia zahiri lebih dari zahiri. Dia zahiri lebih dari zahiri. Lebih zahiri dari mazhab zahiri. Namun yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taswir dengan foto, maka ini bukan termasuk taswir yang muharram, yang diancam dan dilaknat dan sebagainya. Namun meskipun beliau tidak mengingkari bahwasanya hasil dari gambar foto itu adalah surah. Ini artinya surah. Kalau dia adalah surah, maka yang namanya surah nanti sebagaimana pembahasan tentang masalah hukum surah gambar, maka jika ada surah maka ini boleh jika memang beralasan. Dan jika tidak ada alasan, cuma secara perkenangan atau semacam itu, maka ini tidak dibolehkan. Karena ini adalah surah dan mereka tidak akan masuk satu rumah yang sana ada suahnya, suah yang terlarang. Adapun hukum surah, saya sampaikan bahasanya hukum surah pada asalnya hukumnya adalah haram. Hukum asal surah adalah haram dengan dalil malaikat tidak akan masuk hukumnya di sana ada surah, ada gambar. Namun gambar ini bisa dibolehkan dalam beberapa kondisi. Saya sebutkan itu gambar yang darurat, gambar di KTP, kemudian gambar di uang. Maka ini karena enggak mungkin kita bisa melepaskan diri darinya, menghindarinya, maka ini darurat dan hukumnya boleh dan tidak menghalangi maksudnya malaikat. Demikian juga gambar yang dihinakan, maka ini boleh sebagaimana pendapat jumhur ulama, meskipun beliau katakan lebih baik kalau dihilangkan untuk menghindari khilaf. Dan gambar itu boneka untuk anak kecil, yaitu untuk anak perempuan. Namun darinya cari boneka yang tidak terlalu detail. Atau jika gambar boneka tersebut aslinya detail dan bisa tidak didetailkan, nakarnya dihilangkan misalnya biar tidak ada matanya atau yang lainnya, maka hendaknya dilakukan demikian. Karena kalau gambarnya terlalu detail, disesatkan termasuk dalam larangan. Karena gambar mainannya Aisyah itu gambar yang tidak detail. Gambar yang dijadikan dalil adalah bonekanya Aisyah, dan bonekanya Aisyah itu tidak detail. Maka kalau detail, bonekanya kita disesatkan masuk dalam larangan dan tidak cocok kalau berhujan dengan bonekanya Aisyah. Demikian juga sebagaimana kemarin kita sampaikan, gambar itu satu hal yang boleh jika dipotong kepalanya atau bahkan dihilangkan kepalanya, itu lebih baik lagi. Karena aswatu araksu tanah hakat, gambar adalah kepalanya. Kalau tidak ada kepalanya maka tidak terlarang. Kemudian kita masuk ke dosa besar yang ke-45, yaitu nama mengadu domba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sutik kula halam mahin." Maka jangan engkau mentaati, taat sama perkataan dan omongan orang yang suka bersumpah, lagi orang yang hina. Hamadun suka mencela, masyaim bin namim, dan berjalan kemana-mana mengadu domba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata namamun." Namam itu tidak akan masuk surga. Muttafaqun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua buah kubur dan Nabi katakan, "Innama la yu'adzabani." Sesungguhnya dua kubur ini yaitu penghuninya sedang disiksa. "Wa may yu'adzabani bi kabirin." Dan tidaklah keduanya disiksa karena satu masalah yang berat untuk ditinggalkan, yang mudah untuk ditinggalkan. Atau kikabiran, bukan dalam masalah yang berat menurut anggapan mereka, padahal itu berat. Ini ada dua penafsiran untuk kata-kata kikabiran. Yang jelas kikabiran di sini maknanya bukanlah dosa besar. Bukan wa mayu adzabani fi kabir, ini tidak boleh diartikan dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar, bahkan itu dosa besar. Lalu oleh karena itu yang dimaksud dan tidaklah keduanya disiksa fi kabir karena satu hal yang besar, tidak satu hal yang besar untuk ditinggalkan, alias sulit untuk ditinggalkan. Atau keduanya tidaklah disiksa dalam perkara yang besar, yaitu perkara yang besar dalam pandangan mereka, padahal itu realitanya adalah perkara yang besar. Dan mereka mengira itu bukan perkara besar. Tidak boleh diartikan dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar. Kenapa? Karena kedua orang ini punya masalah dalam dosa besar. Yang pertama, maka dia berjalan kemana-mana membawa namimah, mengadu domba. Adapun orang yang kedua, maka dia layak tertiru, tidak menutup diri min baulihi dari kencingnya. Alias kencing di tempat terbuka. Dan boleh juga diartikan bagaimana sebagai ulama, tidak menutup diri di sini artinya tidak menutup dirinya dari percikan air kencing. Dan kalau dohir hadis istatir min bauli artinya tidak menutup diri dari kencing dalam artian kencing di tempat terbuka. Namun sebagian ulama menyesuaikannya dengan hadis yang lain dalam lafaz yang lain, karena lafaz yang lain adalah la yastanzihu min baulihi, maka supaya kemudian disamakan, maka la yastatiu dimaknai tidak menutup diri dari percikan kencing, sehingga dua lafaz ini semakna antara yastatiru dengan la yastanzahu min baulihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kau jumpai orang yang paling jelek adalah orang yang punya dua muka. Itulah nama. Dia adalah orang yang datang kepada kelompok ini dengan satu wajah dan di tempat yang lain dengan wajah yang lain. Maka inilah orang munafik. Orang yang punya sifat-sifatnya munafik dan semacam inilah namam. Orang yang setelah mengadu domba, maka dia punya dua muka. Lafaz yang lain, tajidu syiroran nasi dalam wajah haid. Kalian jumpai bahasanya manusia yang paling jahat adalah manusia yang punya dua muka. Mutafakun alaih. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la yubalighuni ahadun an ashabi syai'a. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang bercerita-cerita tentang kejelekan sahabatku kepadaku. Kenapa? Fa ini uhibbu an akhuja ilaihim wa ana salimus sadri. Karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam keadaan dalam hatiku tidak ada apa-apa. Dan kalau sudah pernah dengar kejelekannya, maka nanti ketika ketemu rasanya agak beda. Jadikan Abdul dan yang lainnya namanya di sini ditaifkan oleh Syekh Al-Albani. Wan Ka'ab, mungkin yang dimaksud adalah Ka'ab Al-Ahba, seorang tabi'i, meskipun ketemu Nabi namun baru masuk Islam setelah Nabi wafat. Ittaqun namimah, dalam kalian hati-hati dengan adu domba. Fa inna sahibaha laysarihu min adabil qabri. Karena pelaku namimah itu azab kuburnya tidaklah istirahat dari azab kubur. Artinya azab kuburnya itu tidak berhenti di tengah jalan. Karena azab kubur itu bisa berhenti di tengah jalan jika sudah selesai dosanya ini dan dihukum sudah. Simpang, cepat, cepuk, sudah berhenti. Maka beliau katakan pelaku namimah itu azab kuburnya tidaklah berhenti. Karena azab kubur untuk orang yang beriman itu berhenti jika memang sudah selesai. Kemudian tafsir Mujahid tentang firman Allah di surat Al-Lahab, wamra'atuhu hamalat al-hatab. Jadi istrinya Abu Lahab itu pembawa hatab, pembawa kayu bakar. Maka tentang apa makna hamalat al-hatab, maka ada yang menafsirkan bagaimana lafadznya, yaitu benar-benar bawa kayu, yaitu kayu yang berduri yang mau dipasang di tengah jalan yang dilewat oleh Nabi. Namun ada juga sebagian tafsir yang menafsirkan perbuatan Ummu Jamil yang Allah katakan membawa kayu bakar. Kayu bakar kecil ini bukan kayu bakar hakiki. Namun maksudnya adalah bagaimana penafsiran Mujahid tamsi bin namimah. Itu dia berjalan kemana-kemana untuk mengadu domba. Dan mengadu domba itu seperti membakar api, membakar kayu, panas suasana. maka disebut dengan membawa kayu bakar. Apa itu namimah? Namimah adalah ayat kulal insan kalaman nas ba'din fi ba'din min ajlil ifsadi bainahu. Namimah adalah menukil perkataan seseorang disampaikan kepada orang lain. Ini ada omongan A, A ngomong tentang B, kita omongkan, kita sampaikan omongan A, A ini kepada si B. Kesempatan yang lain B komentar jelek tentang A, maka sudah kita ceritakan omongan B kepada si A. Ini namanya namimah. Min ajli ifsad, dengan tujuan merusak hubungan di antara keduanya. Maka namimah itu jujur, ya, itu jujur. A itu bilang, ya yang dikatakan A itu tentang B gini-gini, ya, itu yang diceritakan sama si B. Ini jujur, dicek ya memang persis dia ngomong seperti itu. Ya, tapi yang diceritakan. Tapi harusnya jangan dicetak-cetakan. Dan namimah adalah min kabair dzunub, adalah dosa besar. Dan dinampakkan pada Nabi SAW dua orang yang disiksa dalam kuburnya. Dan Nabi katakan bahwa salah satunya disiksa karena berjalan di mana-mana membawa namimah. Wa dzalika anna ba'dunnas, bisa ada namimah. Anak batunan sebagian orang waliyahzubillah itu terfitnah dalam artian yakun suhufan, dia punya hobi berat. Apa hobinya? Naklil kalam, hobinya menceritakan omongan orang. Ketika dia ketemu si B, dia katakan fulan qala fika kada wa kada, mau tahu si A itu punya komentar tentang dirimu gini-gini. Maka ini namimah. Boleh jadi dia benar, dan ini namimah. Kalau benar itu namimah. Kalau benar ini namimah murni, ini namimah asli. Asli namimah itu jujur. Karena definisinya adalah mutip perkataan orang. Ini cuma mutip, tidak mengada-ada. Cuma yangkul saja. Mengutip perkataan orang, perkataan A dibawa kepada B, perkataan B dibawa ke A. Ini namimah asli, ini namimah tulen, itu jujur. Nah, kalau namimah ditambah bohong-bohong, nah, kasih bumbu, bumbunya terlalu banyak. Maka ini double, bukan ini namimah, namimah plus buhtan. Masa kita namimah plus fitnah. Dan boleh jadi yang dia katakan itu dusta. Bahkan meskipun itu jujur, murni, asli, maka hukumnya haram, karena itulah namimah. Bahkan dosa besar, inilah namimah. Gimana kalau dikasih bumbu? Gimana kalau bumbunya banyak, bahkan lebih banyak daripada aslinya? Maka ini bukan hanya namimah, ini namimah dan buhtan. Buhtan itu mengada-ada, membuat kedustaan, mengatakan A bilang demikian padahal tidak bilang demikian. Dan ingat, kalau ada orang punya suka namimah, suka membahas omongan orang dan menceritakan, supaya orang itu hubungannya tidak baik, ingat, tidak boleh didengar kata-katanya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mentaati orang semisal ini. Wal tutik kula halafun mahin hamazul masyaib bin amim. Katakan jangan taati, jangan dengar omongan orang yang masyaib bin amim, suka jalan kemana-mana bawa namimah. Meskipun orang tersebut dianggap ustaz, ini tidak boleh didengar omongannya. dalam masalah ini. Allah larang untuk taat, taat terhadap orang ya masyaib binami, kemana-mana nukil omongan orang untuk merusak hubungan, merusak keadaan. Si fulan itu mengatakan demikian-demikian dibawa kemana-mana, meskipun dianggap orang yang berilmu. Ini omongannya tidak boleh diterima dalam masalah ini. Kita jangan didengarkan. Sebagian ulama mengatakan, siapa yang nama ilaikal hadith, siapa yang menceritakan omongan orang tentangmu, siapa yang menceritakan bercerita kepadamu tentang omongan orang berkaitan dengan dirimu, maka ingat nama angka. Maka tidak menutup kemungkinan besok dia akan menceritakan omonganmu tentang orang lain. Artinya, siapa yang suka menukil perkataan orang kepadamu, maka dia akan menukil perkataanmu kepada orang lain. Maka hati-hati, jangan taati dan jangan peduli sama dia. Dan ada kalimat yang sebenarnya tidak nyambung dengan apa yang kita bahas tadi, karena tidak tahu apa yang dimaksudkan. Dan dalam hadis ini terdapat dalil bagaimana fokusnya Nabi, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar. Nabi datangkan beberapa uslub, ya, gaya bahasa yang intibah menarik perhatian orang yang diajak bicara. Lebih-lebih jika pembicara ini melihat orang yang diajak bicara itu goblah, tidak memperhatikan, maka sepatutnya dia gunakan uslub gaya bahasa yang yunabihu, menarik perhatiannya, membangkitkan perhatiannya. Karena maksud dari khitab berbicara adalah faham, beristi'ab dan menguasai dan menghafal. Maka adalah orang yang berbicara itu menggunakan uslub gaya-gaya bahasa yang bermanfaat. Fa'inkala qa'il, jika ada orang yang bertanya, jika ada seseorang menukil perkataan orang lain tentang seseorang dalam rangka nasihat, semisal dia melihat ada seseorang yang tertipu dengan seseorang, gimana dia tertipu, dia ceritakan pada orang ini semua rahasia-rahasianya, wa yulazimu, dan dia selalu kemana-mana bersama dia. Padahal orang yang jadi tempat dia bercerita ini suka menceritakan rahasianya. Maka apakah boleh kita bicara sama orang yang tertipu ini dan mengingatkannya, kamu jangan terlalu akrab sama dia, apa kamu gak tahu dia suka cerita-cerita rahasiamu? Maka jawabannya na'am, boleh kita berkomentar tentang orang ini. Kita katakan hiburan, hati-hati sama orang ini, dia itu cerita-cerita tentang perkataanmu, dia komentar tentang dirimu demikian dan demikian. Maka ini hukumnya boleh karena mibabi nasihat, dan tujuannya bukanlah untuk memecah belah manusia, kan, tapi tujuannya adalah memberikan nasihat kepada orang lain. Namun ini tujuannya nasihat atau merusak itu hati, itu kembali kepada hati. Gimana kita bedakan ini tujuannya nasihat atau tujuannya merusak? Ini hati. Orang lain boleh jadi gak tahu saya nasihat ini, nah, aslinya dia merusak. Maka ingat, Allah ya'lamu mufsida minal muslih. Ingat, Allah tahu siapa yang niatnya merusak dan siapa yang niatnya memperbaiki. Kemudian dosa besar yang ke-46 adalah niyaha, merata, walakum, dan menampari pipi karena merata. Nabi SAW mengatakan, ibnani huma binasi kufrun. Ada dua sifat yang ada di tengah-tengah banyak orang dan ini adalah kekufuran. Itu at-ta'nu fi an-nasa. Itu mencela nasa. Wa nihayatu 'ala al-mayyiti, dan meratapi orang yang mati. Orang Muslim. Dan dalam hadis yang saya juga diriatkan oleh Muslim, an-na'iha, perempuan yang merata jika dia tidak bertobat. Kenapa disebut perempuan? Karena umumnya yang merata perempuan. Seandainya adalah laki-laki yang merata dalam rangka menyerupakan diri dengan perempuan yang kurang sabar, maka sama hukumnya. An-na'iha, perempuan yang merata jika tidak bertobat, maka ulbisa, maka akan diberi pakaian. Dar'an, yaitu pakaian dar, darat itu semacam jubah. Artinya apa? Terusan, blus ya. Artinya jarak berupa kudis, pakaian berupa kudis. Tentu tidak ada pakaian yang kudis kan. Makanya dimaksud pakaian, diberi pakaian kudis adalah seluruh badannya itu berkudis. Nah, setelah badannya cukup berkudis dan sarban, kemudian diberi pakaian minum kotoran dari timah cair yang melukiah pada hari kiamat, maka timah ketemu kudis. Maka timah ketemu dengan kudis, ya tentu lengkap sudah panasnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna, bukanlah umat kami, bukanlah umatku, mantur berkudur, orang yang mukul-mukul pipi, wa syakal juyu, dan robek-robek rah baju, pada abidak wal jahiliyah, dan berseru dengan seruan jahiliyah, yaitu meratapi, meratapi orang yang mati. Wahai belah hidupku, wahai, kenapa kau tinggalkan aku? Aku tidak bisa hidup tanpamu." Ini dakwah jahiliyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Innal mayyita yu'adza," sesungguhnya mayit itu akan disiksa di kuburnya, kuburnya bima bahnya bahasa babia, disebabkan niha alaihi ratapi. Bahnya bahasa babia disebabkan dia diratapi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perempuan yang salikah dan perempuan yang halikah. Demikian juga wasyakah. Syakah adalah orang yang merobek-robek kain karena merata. Halikah yang mengundul mundul rambutnya sebagai bentuk atapan. Dan salikah nanti ada penjelasannya. Ittafaqa 'ala al-ahadits tsalatsah, ketika di atas semuanya muttafaqun 'alaih. Apa itu niyah? Niyah itu adalah al-buka, adalah menangis. Namun tidak semua menangis itu niyah. Namun buka 'alal mayyit, menangis di mayit dengan ronna, dengan suara, tangisannya bersuara. Cuma tangisan dalam artian tetes air mata itu bukan niyaha. Tangisan ini adalah niyaha ketika tetesan ini nangis itu bukan hanya mata yang nangis, namun mulut juga ikut nangis. Jika yang kerja itu dua, mata sama mulut, nah ini niyaha. Nah, niyah ini diambil dari kata-kata nahayanuhu. Aslinya adalah untuk suara tanuhu alhamam, artinya digunakan untuk burung merpati. Apa kita katakan? Mendekur ya, suara merpati itu. Merpati itu bersuara apa kita? Dalam bahasa Indonesia kita katakan apa? Merpati itu bersuara, maksud bersuara. Mendekur ya, dekur. Jadi orang nangis dengan mendekuk dengan bersuara sebagaimana hamam, sebagaimana merpati mendekuk. Maka inilah niyah. Niyah itu artinya diambil dari kata-kata naha. Naha itu merupakan suara merpati, dekurnya suara merpati. Maka berarti niyah itu adalah tangisan yang bersuara, bukan semua tangisan. Maka tangisan menangisi mayit itu nau'an ada dua macam. Tangisan karena tabiat, tangisan karena tangisan yang normal karena perasaan sedih. Maka ini hukumnya tidak mengapa walayulam dan tidak tercela. Dan ini sebagaimana dialami hasalat dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah seorang cucu Nabi, anaknya Zainab, meninggal dunia, maka Nabi datang ke rumah Zainab dan Nabi angkat cucunya, sobi yang masih kecil itu, wa nafasuhu taqaqqa'u, dan nafasnya tersengal-sengal, itu sakarat. Ka'anal fisanin, seakan-akan adalah di dalam wadah air, ember, dan airnya bersuara, airnya maka Nabi pun menangis. Nabi angkat bayi ini, anak kecil ini yang merupakan cucunya, dan dia tersengal-sengal nafasnya tidak dalam kondisi sakarat. Maka Nabi menangis rahmatan bihadzal sabi, karena kasih sayang beliau dengan anak ini. Alladzi yunaziul maut, yang dalam meradang dan dalam kondisi nizah, dalam kondisi sakarat. Kemudian ada yang yaitu Aqra bin Habis bertanya pada Nabi, Nabi kenapa engkau menangis? Maka Nabi katakan kepada Aqra bin Habis, sesungguhnya tidaklah tangisan ini kecuali kasih saya, dan Allah hanyalah menyayang hamba-hambanya yang punya kasih saya. Maka tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya ini bukanlah karena sedih, akan tapi karena rahmat lahu wa rahmatan, karena kelembutan Nabi dan kasih sayang Nabi, karena anak ini atau cucunya Nabi ini dalam kondisi nizah, dalam kondisi sekarat. Dan dikatakan Allah hanya menyayangi hamba-hamba yang penyayang, sebagai kita termasuk mereka. Kemudian termasuk hal itu, tangisan yang dibolehkan adalah tangisan, yaitu tangisan tabiat, tangisan yang normal yang alami, ada tangisan karena sedih karena berpisah dengan sesuatu atau seseorang yang dicintai. Kalau tadi tangisan karena kasih sayang, ini tangisan karena sedih. Namun cuma sedang menangis, sebagaimana juga dialami oleh Nabi ketika anak laki-laki beliau meninggal dunia, yaitu Ibrahim. Itu anak Nabi dari Maria Kiptiah. Maria Kiptiah, Kipti itu bangsa aslinya orang Mesir. Suku aslinya menjadi Kipti. Nah, Maria ini adalah budak perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Kipti, Raja Mesir, yaitu Mukaikis. Dan Maria ini ja'at minhu biwala, memberikan untuk Nabi seorang anak yang bernama Ibrahim. Dan anak ini ro'a asabi, dan anak ini pun tumbuh besar sampai kurang lebih 16 bulan. Sudah bisa lari-lari 16 bulan. Lucu-lucunya, nah, 16 bulan kemudian meninggal dunia. Tapi tadinya Nabi itu ingin anak laki-laki, tidak satu pun keturutan. Maka yang terakhir adalah Ibrahim. Dan apa tidak dekat gede, tidak lari-lari. Padahal aslinya Nabi ingin anak laki-laki. Maka tentu betapa senangnya Nabi. Ini kok nampak yang lain, anak Nabi yang lain beberapa bulan meninggal. Beberapa bulan meninggal. Sudah agak gede, sudah bisa lari-lari. Dan Nabi ingin anak laki-laki. Maka tentu Nabi sangat gembira dan sangat cinta dengan Ibrahim ini. Namun setelah 16 bulan tak bisa lari-lari, tak bisa ketawa-ketawa, meninggal. Tak bisa kita bayangkan betapa sedihnya. Dan Nabi namakan dia dengan Ibrahim. Bagaimana nama kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, ketika kurang lebih berusia 16 bulan, tawafahullah dan berjaya, Allah mewafatkannya. Ini musibah yang sangat besar bagi Nabi SAW. Farufi ayilah Nabi SAW, maka Nabi angkat Ibrahim ini ke dalam pelukannya. Diangkat sambil Nabi berlinangan air mata, dan Nabi mengatakan, al-ain tasma'u wal-qalbu yahzanu, yang air berlinangan air mata, hati pun merasa sangat-sangat sedih. Walanakulilam mayurbi wabana, tidaklah terucap dari kami kecuali kata-kata yang mendatangkan ridha Allah. Wa inna ala firafika ya Ibrahim lamahzunun, dasnya kami wahai Ibrahim sangatlah sedih karena berpisah denganmu. Demikian yang dikatakan Nabi SAW. Maka anak tersebut jadi belum meninggal dunia, dan Nabi ceritakan, dan Ibrahim masih menyusu. Nabi katakan, ada yang meneruskan susuannya Ibrahim. Analah murdi anil jannah turdi'u. Ibrahim ini masih menyusu, kata Nabi, ada yang meneruskan susuan sama Ibrahim berjalan ke surga. Maka tangisan semacam ini adalah layadur, tidaklah masalah. Ini adalah tangisan yang merupakan tuntutan tabiat, wajibillah dan tabiat, dan tidak menunjukkan marahnya seseorang terhadap ketentuan dan takdir Allah. Kemudian tangisan jenis yang kedua adalah tangisan yang diiringi dengan suara, yanuhu fil insan ni'a, diiringi dengan suara. Maka tangisan ini akan menyebabkan mayat itu disiksa di kuburnya, disebabkan karena dia diratapi, dan dia disiksa selama dia diratapi. Maka mayat disiksa, dan orang yang di dunia yang menangisi inilah yang disebab dia disiksa di kuburnya. Maka engkau yang menangisi dengan bersuara, maka engkau jadi sebab dia diatap di kuburnya waliyahubillah. Ini ada satu kesalahan yang dilakukan sebagian orang, mereka melakukan hal ini, menangis dengan bersuara sehingga mayatnya itu disiksa di kuburnya disebabkan tangisannya. Bagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar. Maka kewajiban setiap orang untuk bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin, hendaknya yakin bahwa besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya musibah. Artinya, makin besar musibah akan makin banyak pahala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah umatku orang yang merobek kerah baju, yang memukul pipi dan berseru dengan suara jahiliyah. Tafakkur alaih. Inilah yang dilakukan oleh banyak orang di masa jahiliyah. Jika mereka tertimpa musibah, yaitu kematian, maka merobek-robek kerah baju dan mulai memukuli pipi dan menjambak-jambak rambut sehingga sebagian rambut itu lepas, dan berseru dengan suara jahiliyah. Contoh suara jahiliyah, ya wailah, betapa celakanya aku karena kau tinggal pergi waktu buruk, betapa celakanya aku yang kita abarah, tidak ada lagi yang menanggung hidupku, terputus sudah punggungku, ya, tidak lagi menanggung hidupku dan semacam itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Karena orang yang benar-benar beriman, maka hatinya beriman pada Allah, beriman dengan takdir Allah. Dan dia yakin rasanya meskipun dia teriak melolong-lolong sekalipun, maka keadaan tidak akan berubah. Yang mati tetap mati. Tidak mudah karena teriak melolong-lolong kemudian yang mati kemudian hidup. Makin ada satu perkara yang kudia telah ditetapkan, wantaha dan telah berakhir, tidak mungkin diubah-ubah. Bahkan ikutiba, salah titik ya, telah dicatat sebelum terciptanya langit dan bumi 50.000 tahun. Dan sunyi pena telah kering dan telah tuwiat tutak ya, dan telah dilipat lembaran-lembaran dan keadaan tidak mungkin berubah amakan dari apa yang telah terjadi. Mah makana meskipun gimana kita teriak-teriak. Jika demikian, mal faedah apa manfaat minal jis'i berkeluh kesah atau tidak sabar, maka apa manfaat dari merasa marah dengan ketentuan Allah? Karena tidaklah ini kecuali satu, dan tidaklah ini marah dan berteriak-teriak kecuali satu perkara, satu bisikan yang diberikan oleh setan supaya engkau tidak mendapatkan pahala bersabar. Ini manfaat yang pertama yang didapatkan oleh setan supaya engkau tidak bisa dapat pahala sabar, dan yang kedua supaya mayitmu malah disiksa di dalam kuburnya. Maka kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, bersabar dan berharap pahala, dan tidaklah kita berkata sebagaimana perkataan sebagaimana sanjungan Allah kepada orang-orang yang mengatakannya. Allah menyanjung mereka, Allah katakan basiris sabirin, itulah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka itu? Orang-orang yang jika tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, ma min muslimin yusabu bi musibatin tidak ada satupun muslim yang tertimpa musibah lalu mengatakan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, ya Allah berilah pahala dalam musibahku ini dan ya Allah gantilah dengan yang lebih baik, kecuali Allah akan ganti, Allah akan berikan pahala untuknya dalam musibahnya dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan demikianlah kewajiban setiap orang untuk bersabar dan mengharap pahala, dan tidaklah dia yakin bahasanya sedih dan menangis dengan ratapan la yurdi syai'an, tidak bermanfaat sedikit pun. Kenapa? Intah kulli syai', karena semuanya sudah terjadi, tidak mungkin berubah. Seandainya ada seorang yang berpergian kemudian musibah bihadisin, dia dapatkan musibah bihadisin dengan hadis-hadis, artinya kecelakaan lalu lintas, hal yakul, apakah boleh dia mengatakan karena kecelakaan lalu lintas itu misalnya tabrakan mobil, itu bahasa Arabnya hadis usayyar itu tabrakan mobil, kecelakaan lalu lintas, atau hadisul muru, kecelakaan lalu lintas, apakah dia boleh mengatakan oh seandainya aku tidak safar tentu aku akan selamat, mahada hasil, tidak akan terjadi hal ini, ini satu hal yang tidak mungkin. Allah katakan alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu, orang-orang munafik yang berkata pada teman-temannya dan mereka duduk tidak ikut perang, mereka katakan law ata'una ma qutilu, seandainya mereka itu mau taat kepada kita enggak usah berangkat perang, duduk-duduk di sini saja, tentu mereka tidak akan mati terbunuh. Maka Allah katakan qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin, katakanlah cegahlah kematian dari diri kalian jika kalian memang benar-benar bisa mencegahnya. Karena sesungguhnya tidaklah orang itu bisa lari dari kematian. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah bersabar dan berharap pahala, dan kita berdoa mengatakan sebagaimana yang Nabi ajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif khairan minha, insyaallah akan berikan pahala dalam musibah dan Allah akan ganti yang lebih baik. Bagaimana dalam kisah Ummu Salamah? Ummu Salamah ini mendapatkan musibah suaminya meninggal, yaitu Abu Salamah. Padahal Abu Salamah ini adalah suami yang sangat-sangat dia cintai. Maka sedihlah Ummu Salamah karena berpisah dengan Abu Salamah. Dan Ummu Salamah ini telah pernah mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang itu mendapatkan musibah, lalu berdoa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka akan diganti dengan yang lebih baik. Maka Ummu Salamah pun membaca doa ini, namun dia batin dalam hatinya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Demikianlah kalau menikah dengan janda, Demikianlah kalau nikah dengan janda, ada pembandingnya. Apa benar ya suamiku ini nanti lebih baik daripada suamiku yang dulu? Maka Abu Salamah ini adalah suaminya yang sangat dia cintai, yang Abu Salamah ini mencintainya dan Abu Salamah pun mencintainya. Maka dia katakan dalam hati, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Namun maksud perkataan Abu Salamah ini bukanlah dia meragukan hadis. Dia yakin hadis. Dan dia yakin kalau hadis itu adalah siddiqun, benar. Akan tapi dia mengatakan, siapakah itu orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Maka belulah, maka tidaklah berakhir masa iddah sampai akhirnya Nabi SAW melamar Abu Salamah. Dan jelas Nabi itu lebih baik daripada Abu Salamah. Maka Allah ganti untuk Abu Salamah satu hari lebih baik daripada musibahnya. Dan jadilah Nabi SAW yang mendidik anak-anaknya, dan jadilah mereka semua di bawah tanggung jawab Nabi SAW. Dan ini juga adalah hasil untuk kisah yang lain. Ketika Abu Salamah meninggal, Nabi SAW menemui Abu Salamah, masuk ke rumah Abu Salamah. Dan ketika itu mata Abu Salamah terbelalak, takhusab basaruhu, karena rohnya sudah keluar. Maka Nabi memejamkan mata. Maka disunahkan ketika orang sudah meninggal, kita pejamkan matanya. Dan Nabi mengatakan punya roh itu jika kubidot dicabut, maka bisa dilihat oleh mata, maka diikuti oleh pandangan mata. Maka di dalil bahwa roh itu adalah sebuah materi yang bisa dilihat. Roh itu bukan sifat, roh itu bukan sifat, namun dia adalah satu materi halus. Buktinya bisa dilihat. Dan dikatakan setelah tercabut maka bisa dilihat. Maka di dalil bahwa roh itu materi, dia bukan sifat. Maka roh itu jika keluar dari jasad, maka mata itu bisa melihatnya dengan izin Allah. Maka dia, roh bisa menyaksikan roh, maka mata bisa menyaksikan roh yang keluar dan diikuti oleh pandangan mata. Maka ketika seisi rumah mendengar perkataan Nabi ini, katanya Abu Salamah telah meninggal, maka taulah mereka bahwa Abu Salamah telah meninggal. Fadzaju, maka gemparlah mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian kecuali kebaikan. Karena para malaikat yu'aminuna ala ma taqulun, mengaminkan apa yang kalian katakan. Dalil satu hal yang harus diperhatikan ketika ada orang yang meninggal, itu jaga mulut baik-baik. Karena ketika itu malaikat mengaminkan apa yang kita katakan. Maka jika dikatakan tidak ada lagi yang menanggung hidupku, amin. Maka susah nanti hidupnya lagi. Ini karena doanya sendiri. Maka ketika orang ada satu keluarga yang meninggal dunia, maka jaga mulut baik-baik. Jangan katakan kecuali semoga Allah merahmatinya, sehingga diaminkan oleh malaikat. Semoga Allah mengampuninya. Maka malaikat pun mengamini. Maka kalau kita doakan jelek, siapa lagi yang akan menanggung nafkahku? Amin. Malah tak ada nanti. Maka kemudian Nabi, oleh karena itu Nabi berdoa. Maka di antara doa yang mustajab adalah doa ketika ada orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia, maka ini waktu mustajab ada malaikat, para malaikat mengamini doa orang-orang yang berkata pada saat itu. Maka Nabi berdoa, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Ya Allah, tinggikanlah derajatnya di antara orang mendapatkan hidayah, lapangkanlah kuburnya, terangilah kuburnya, dan gantikanlah fi aqibihi untuk anak keturunannya fil ghabirin, yang masih tertinggal. Maka Nabi doakan, ya Allah, gantikanlah ada orang yang mengurus anak-anaknya yang masih tertinggal. Maka Nabi menyampaikan 5 poin doa yang diseimbang dengan dunia dan seluruh isinya. Diampuni, ditinggalkan derajat, diluaskan kubur, dikasih cahaya, dan anaknya dimurusi. Maka salah satu dari 5 poin doa ini telah kita ketahui, yaitu doa yang terakhir. ada anaknya, ada yang menggantikan untuk fungsi anaknya, yaitu Nabi sendiri. Ada pun empat sisanya, maka sholat adalah satu hal yang mustajab, satu hal yang terkabulkan. Lah kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menggantikan Abu Salamah fi aqibi untuk keturunannya. Karena dia menjadi jadi suami yang kedua dari istri Abu Salamah. Maka sekaligus pendidik untuk anak-anaknya Abu Salamah. Artinya mereka anak-anak Abu Salamah itu hidup di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhim ringkasnya, kewajiban seorang untuk bersabar ketika mendapatkan musibah, apapun musibahnya, dan adalah dia melakukan istirja. Istirja adalah ucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengatakan Allah ma'ajirni dan seterusnya. Kemudian wala ba'sa, dan tidaklah mengapa jika menangis, namun dengan tangisan tabiat, tangisan alami, tidak ada di sana nauhun, tidak ada di sana suara. Karena ini semua hasolat dialami oleh sebaik-baik manusia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis dari Abu Musa, sesungguhnya Abu Musa ini pingsan dan kepalanya ada di pangkuan pangkuan istrinya, salah seorang istrinya. Maka jadilah perempuan yang Abu Musa ini ada di pangkuannya, perempuan yang menangis bironah dengan bersuara. Maka ketika Abu Musa ini sadar dan dia lihat istrinya menangis dengan berteriak-teriak, maka Abu Musa mengatakan, aku berlepas diri dari orang yang Nabi berlepas diri darinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang salikah, halikah dan syakah. Salikah artinya adalah perempuan yang rafa'a saut, yang bersuara keras. Artinya tusrik, berteriak dan meninggikan suara ketika musibah terjadi, yaitu merata. Maka Nabi berlepas diri darinya. Dan kita pun bersaksi kepada Allah bahwasanya kita pun berlepas diri dari semua orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Dan kita pun berlepas diri dari semua amal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Dan Nabi juga berlepas diri dari halikah, perempuan yang mencukur rambutnya. Dengan kebiasaan wanita di masa jahiliyah, seorang perempuan jika mendapatkan musibah, bimayit, adanya keluarga yang meninggal, maka dia menggundul rambut kepalanya sebagai ungkapan seakan-akan dia marah. Karena rambut yang aslinya itu dia muliakan, dia habisi. Berarti dia marahnya sudah ketulungan. Padahal aslinya kepala, rambut kepala itu adalah perhiasan perempuan. Dan rambut kepala yang panjang dan lebat itu adalah satu hal yang disukai oleh perempuan. Akan tetapi hal ini telah berubah di zaman kita. Ketika manusia telah demikian terbuka berhubungan dan berinteraksi dengan orang-orang kafir, atau orang yang menyerupakan diri dengan orang kafir, jadilah perempuan sekarang berusaha untuk memendekkan rambut kepalanya. Bahkan-bahkan sampai mirip rambut laki-laki. Mungkin ini termasuk tasabuh yang haram, tasabuh dalam masalah rambut. Perempuan mencukur rambutnya demikian pendek sehingga menyerupai laki-laki. Adapun syaka, maka dia adalah perempuan yang robek kerahnya ketika musibah terjadi. Demikian juga perempuan yang mengacak-acak rambutnya ketika musibah. Maka semua perbuatan ini menunjukkan tabajjuh busan dengan ketentuan Allah. Makanya sudah termasuk fi hadzal bara'ah, termasuk dalam perkara dalam hadis Nabi tadi, yaitu Nabi berlepas diri darinya. Kemudian dalam hadis yang lain tentang masalah niyahah, hadis yang mengatakan bahwa perempuan yang niyahah jika tidak bertobat sebelum mati, maka dia akan dibangkitkan pada kiamat dari kuburnya, dan dia memakai baju dari kotiron, dari timah cair. Silbal artinya sauk. Dan dia akan diberi darah berupa kudis. Darah itu adalah makanan lazikon bil badan, segala sesuatu yang melekat di badan. Artinya kulitnya itu ajrak, kulitnya itu berkudis, waliyatubillah, dan kudis itu satu penyakit yang sudah dikenal, dan dia adalah kudis adalah hukah, penyakit gatal yang nampak di kulit. Maka jika kulitnya itu terkena kudis, kemudian dikasih pakaian dari timah cair, maka ini itu adalah satu hal yang sangat-sangat panas di neraka. Waliyahubillah. Maka ini menunjukkan bahwasanya meratap itu besar. Akan tetapi jika dia bertobat sebelum dia mati, maka mudah-mudahan insyaAllah Allah menerima tobatnya. Karena siapa saja yang bertobat dari dosa apapun sebelum dia mati, maka Allah terima tobatnya. Kemudian di antara hadis yang lain tentang masalah niyahah, biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika melihat Sa'ad bin Ubadah ughusya alaih, pingsan karena sekarat. Maka Nabi menangis. Maka demikian juga para sahabat menangis bersama Nabi. Dan Nabi mengatakan, tidaklah kalian dengar, tidakkah kalian dengar? Itu maksudnya adalah dengarkanlah. Innallah la yu'adzibu bibuka'il ain wala bihazanil qalbi, walakin yu'adzibu bihada wa asar ila lisanihi aw yarham. Si Allah tidaklah menyiksa dengan sebab tangisan mata, tidak pula dengan sebab sedihnya hati. Akan tapi Allah menyiksa dengan hal ini. Nabi lalu berisyarat dengan lidahnya, dan Allah menyayangi juga dengan ini. Artinya Allah tidaklah menyiksa seseorang karena menangis atau karena sedih, akan tetapi Allah menyiksa seseorang disebabkan ucapan dan suara, atau Allah sayangi seseorang juga dengan sebab ucapan dan suara. Maka misalnya jika orang itu mendapatkan musibah lalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dalam keadaan hatinya beriman dengannya, beriman bahasanya Allah adalah sang pemilik, bi'ana lillahi milkan, dan Allah itu memiliki kerajaan dan mengatur, mentakdirkan dan mengatur, dan kita akan kembali kepada Allah dalam semua urusan kita, dan kita pun akan berjumpa dengan Allah pada kiamat. Maka jika seorang itu mengucapkan bacaan ini dengan mengimaninya, kemudian mengatakan sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah tadi, Allah ma'ajirni, dan seterusnya sampai khairan minha, maka orang yang dapatkan musibah ini malah dapat pahala. Dan jika dia malah mengatakan wajabalah, wai sandaran hidupku, wawailah, duh celakanya aku, wasupuro, celakanya aku, dan kalimat semacam itu, maka orang yang sudah dapat musibah, orang ini akan disiksa lagi. Yang dimaksud jabalah artinya adalah mayat ini bagikan gunung, artinya dia adalah tempat berlindung untukku, sedangkan sekarang aku kehilangannya. Maka maksud wajabalah adalah nadab, adalah ratapan yang diiringi dengan pujian. Maka kesimpulannya, tangisan yang diiring yang semata-mata tangisan karena tabiat, makumnya tidak mengapa. Dan jika diiring dengan teriakan, dengan memukul-mukul, dengan teriakan, dengan memukul pipi, merobek kain, dan menjambak-jambak rambut, atau bahkan menggundul rambut, atau mengacak-acak rambut, maka semuanya haram, dan Nabi berlepas diri darinya, dan bahkan dosa besar. Demikianlah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Jika ada orang yang terkenal atau suka berbuat tidak baik, misalnya suka berbohong, egois dan yang lainnya, kemudian ada teman yang cerita pada kita tentang sifat orang tersebut, apa kita harus dengar? Karena dia cerita dengan tujuan kita bisa bersikap dengannya dan berlindung dari sifat buruknya. Maka ini boleh kita mendengarnya dan boleh melakukannya, dan sebagaimana tadi telah dicontohkan, supaya kita bisa terhindar dari kejelekannya. Ini ada orang yang suka menceritakan rahasia, kemudian ada orang yang suka menceritakan rahasianya pada orang tersebut, maka boleh kita ingatkan, hati-hati dengan paham ini. Itu dalam rangka nasihat. Hukum boneka kain yang punya mata, telinga, mulut, porsi tubuh yang proporsional dengan aslinya, sambil dengan aslinya, seluruh organ, mata, telinga tidak bergerak. Maka kalau lengkap semacam ini, detail semacam ini, maka sebaiknya agak dirusak. Sebaiknya agak dirusak. Karena maka kalau kena boneka itu jika detail, maka ya seperti yang tadi dikhawatirkan termasuk larangan, karena boneka Aisyah itu bukan boneka yang tidak detail. Maka sebaiknya ada sebagian yang dirusak agar tidak terlalu detail. Masalah boneka untuk anak perempuan itu sebenarnya khilaf. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu mansukh, sehingga tidak berlaku, tidak ada kebolehan untuk boneka anak kecil itu, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Al Fauzan. Belum boleh ini mansukh. Namun ada yang tegas mengharamkan, macam Syaikh Mubin juga, boneka itu detail maka haram. Kalau tidak detail maka itu boleh. Yang boleh itu detail, namun kalau detail haram. Dan kalau semisemin beliau cuma tes, beliau bimbang, tidak berani menetapkan, tidak berani memastikan ini haram, namun beliau khawatir ini termasuk hal yang haram. Maka kita katakan sebaiknya nanti dirusak sebagian agar tidak terlalu detail. Bagaimana pendapat semisemin dalam masalah ini? Apakah ada perbedaan hukum boneka untuk anak kecil dan orang yang sudah balik? Ada. Kalau sudah balik tidak boleh. Sudah kuliah masih tidur sama boneka, itu tidak. Sampai dari rumah bawa boneka dibawa ke tempat kos untuk teman tidur. Kalau sudah ingin teman tidur itu bilang. Jangan sama boneka lagi, bilang sama orang tua. Ada bedanya. Kalau anak-anak boleh. Jadi kalau orang dewasa tidak boleh. Untuk boneka itu cuma dipajang, itu tidak boleh. Ini boneka mainan untuk anak-anak. Kalau dipajang, maka bukan termasuk yang dibolehkan. Atau untuk mainan, namun mainan mahasiswi, ya, ini juga tidak boleh. Apakah istri wajib taat pada suami pada segala hal kecuali maksiat kepada Allah dan Rasulnya saja? Maka sebagaimana pernah kita bahas di ketika kita membahas bahasah kulubil abrar, disampaikan oleh Ustaz di bahasanya istri itu wajib taat kepada suami dalam perkara tidak wajib taat dalam suami. Pertama, jika dia memerintahkan satu hal yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, suami bikin perintah yang aneh-aneh, tidak boleh taat. Sana merangkak. Misalnya suami nyuruh istrinya merangkak dari dapur sampai depan, padahal tidak ada apa-apa, punya tidak boleh taat. Tidak taat tidak dosa. Tidak taat tidak dosa. Karena taat itu dikaitkan dengan hal yang ma'ruf. Ya. Jika pernah ikut kajian kita ketika bahja, maka bisa dilihat di hadis tentang masalah ketaatan kepada makhluk. Ada penjelasan dari Syaikh Sa'di. Soal istri itu wajib taat jika tidak maksiat, dan yang kedua jika perintahnya tidak aneh-aneh. Kalau bertanya aneh-aneh, maka tidak taat sebenarnya boleh. Bukankah seorang tidak menanggung dosa orang lain? Bagaimana mengkompromikan dengan hadis meratap yang mengakibatkan mayit disiksa? Ya, pendapat yang paling kuat tentang cara mendudukkan hadis ini adalah orang tersebut, mayit ini akan disekta jika keluarganya meratap, jika sebelum dia mati dia berpesan pada keluarganya untuk meratapi, atau dia tahu keluarganya itu punya kebiasaan meratapi namun dia tidak mengingatkan, dia tidak mengajari tidak bolehnya dan haramnya meratap. Dan jika dia sudah menasihati, dia sudah wasiat tidak diratapi, ketika dia hidup pun dia sudah mengajari untuk tidak boleh meratap, ketika mau meninggal dengan pesan tidak boleh diratapi, kok masih diratapi, maka dia tidak akan disiksa. Hukum potong rambut bagi wanita, mohon penjelasan tentang batas mana rambut wanita boleh dipotong. Tentang memangkas bagian rambut, ulama berselisih pendapat. Hanabilah mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh potong rambut sama sekali kecuali ketika haji dan umrah. Panjang dibiarin panjang, sampai tumit pun dibiarin, nggak boleh dipotong sama sekali. Pendapat Hanabilah. Dan ini diantara ulama mu'asir yang berpendapat demikian setelah Al-Fauzan di Tambihat Mukhtasar bin Mu'minah, memilih pendapatnya Hanabilah yang melarang untuk mangkas rambut sedikit pun. Jadi juga pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim, diantara ulama mu'asir yang berpendapat semacam ini. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan memangkas rambut bagi perempuan, kalau menggundul rambut tidak boleh, menggundul rambut tidak boleh, namun kalau memangkasnya maka hukumnya boleh dengan batasan tidak sampai menyerupai laki-laki. Alasannya di antara ulama pendapat semacam ini ada Syaikhul Aziz Nubaz, Muhammad bin Salah Utsaimin, pendapat boleh mangkas rambut, ya, boleh mangkas rambut asalkan tidak sampai batas model menyerupai laki-laki. Alasannya Syaikhul Aziz mengatakan tidak ada dalil untuk melarang, tidak ada dalil tegas yang melarang perempuan untuk mangkas rambut. Ya kurang lebih, ya, jangan sampai takriban cuma ini kurang lebih, ya, jangan sampai di atas pundak, di atas bahu, namun bahu ke bawah. Dan salah pendapat yang berkuat dengan pendapat yang ulama yang mengatakan boleh. Kemudian catatan tidak sampai menyerupai laki-laki. Bagaimanakah model rambut yang bisa dikatakan sebagai model yang tersebut dengan orang kafir? Ini kembali kepada ofnya orang-orang soleh dan teman-teman soleh di tempat itu. Maka jika model satu rambut ini gaya aneh-aneh ini, maka orang itu lihat, ya, perempuan soleh itu lihat ada teman yang rambutnya semisal ini, maka di benaknya, oh ini model Paris atau model apa. Nah, maka ini tersebut dengan model rambut yang telah. Dan jika satu model rambut itu telah tersebar dengan sang kaum muslimin sehingga bukanlah menjadi ciri khas orang kafir, maka itu bukanlah model rambut yang terlarang karena tersebut dengan orang kafir. Bagaimana jika membeli majalah dengan maksud untuk melihat model pakaian untuk penjahit? Jika memang di sana ada yang manfaat, ya, ada yang manfaat dari majalah tersebut dan majalah itu bergambar, dan ada tujuannya yang benar, dan memang real, memang ada yang manfaat di situ, maka hukumnya boleh. Apakah mengeluh bisa dikatakan niyaha? Niyaha itu menangis diringi dengan suara. Kalau mengeluh jelas tidak termasuk kategori niyaha, meskipun mengeluh itu adalah tanda tidak sabar. Mengeluh kepada makhluk yang tidak bisa menolong, bisa bantu, maka itu tentu tidak sabar. Namun kalau orang itu mengeluhkan permasalahannya kepada orang yang dikira bisa membantu menyelesaikan masalahnya, maka itu boleh. Apakah dibenarkan hanya menutup atau menghilangkan mata pada patung atau gambar? Apa dalilnya? Untuk patung, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-suratu al-ra'su. Hakikat gambar adalah kepala. Maka kalau kepalanya dihilangkan, maka ini boleh. Adapun untuk gambar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkaitan dengan kemudian Nabi Jibril mengatakan famuhu ara'ta falyuqta. Maka perintahkanlah kepalanya supaya dipotong. Hatta yakun ka hay'atis sajarah. Maka sebagian maka ulama yang mengatakan ketika kepalanya dipotong itu sudah cukup berdalil dengan hadis ini. Di sini mengatakan maka hendaknya kepala dipotong. Nabi tidak, Jibril tidak mengatakan kepalanya dihancurkan, namun dipotong. Maka berarti ketika kepalanya, lehernya dipotong, maka sudah. Karena yang dikatakan oleh Jibril kepala dipotong, dan yang dipotong itu lain dengan diremukkan, dihancurkan, beda. Kepala dipotong. Ini alasan ulama yang mengatakan dengan kepala dipotong cukup. Dan ada juga ulama yang mengatakan ya sudah, dia harus kepala itu harus dihilangkan. Sehingga tidak berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam asu atau asu, kepala dihilangkan. Maka menurut sebagian ulama, meskipun wajahnya itu detek, namun kepalanya dipotong, maka itu sudah ma'fu dengan hadis tadi. Karena Nabi mengatakan potong kepalanya. Karena Jibril mengatakan kepalanya dipotong, tidak dihancurkan, namun dipotong. Namun maka lebih baik kita katakan kepala dipotong, kemudian muka itu dihilangkan. Untuk supaya mendekati asu-asu ar-asu. Apakah termasuk gambar yang tidak akan dimasuki malaikat? Gambar makhluk bernyawa yang pakai topeng Batman, Spiderman. Kalau ini masalah gambar, bukan masalah peswir. Jadi masalah, kalau ini masalah gambar, maka asalkan Spiderman-nya itu diinjak-injak, dikentuti, enggak masalah. Boleh jadi ini gambar yang haram ataukah tidak, namun itulah dia gambar dihinakan. Jika ini bicara tentang masalah hukum surah, maka asalkan gambar itu gambar dihinakan, maka selesai masalah. Bagaimana hukum gambar wajah cuma lingkaran yang ada dua titiknya? Insya Allah bukan termasuk gambar yang terlarang. Boleh. Berkata seseorang, ayo kita silaturahmi ke tetangga dengan teman-teman lama. Apakah tetangga atau teman termasuk rahim, termasuk kerabat? Kalau secara istilah, secara istilah yang namanya silatul rahim hanya untuk khusus untuk kerabat, itu istilah syar'i. Namun jika orang menggunakan kata-kata silatul rahim di sini dengan maksud pengertiannya dalam bahasa Indonesia, itu silatul rahim ke tetangga itu artinya bertandang ke tetangga, main, dolan, maka hukumnya tidak apa-apa. Bagaimana kita katakan hadirin jamaah salat Jumat, jamaah itu secara istilah beda dengan makna jamaah secara bahasa. Kita namun jamaah di sini jamaah haji telah berangkat. Apa maksud jamaah di sini? Makna makna bahasa, bukan makna istilah yang dimaksudkan. Maka tergantung tergantung penggunaannya. Jika memang dimaksudkan dalam makna bahasa atau makna dalam bahasa Indonesia, silaturahmi adalah main, maka hukumnya boleh. Dan jika yang dimaksudkan itu adalah dimaknai dengan makna syar'i yang memanjangkan umur dan melimpahkan rezeki, maka ini tidak pada tempatnya. Apakah ada keringanan hukum untuk gambar-gambar binatang pada pelajaran anak-anak? Sebenarnya kalau lebih baik, ya lebih baik kalau bisa menghindarinya. Kalau mau menunjukkan tentang gimana binatang-binatang, bonbin juga dekat. Namun jika memang merepotkan, maka gambar ini biasanya gambar foto dan itu agak lebih ringan masalahnya. Kalau memang foto itu boleh, yang boleh itu memoto ya, perhatikan. Adapun hasil foto itu tetap surah, itu perlu rincian. Dan bagaimana dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin, dan ini boleh menurut Syaikhul Utsaimin. Gimana hukum foto-foto yang ada di majalah, majalah-majalah Islam, misalnya Sabili? Maka hukumnya melihat gambar tersebut apa fungsinya? Gambar tersebut apa fungsinya? Kalau cuma gambar penulisnya, ini penulis artikel yang dikasih gambar fotonya, maka ini bukanlah gambar yang dibolehkan. Menurut ulama yang membolehkan itu Syaikhul Utsaimin, sekalipun ini bukan gambar yang dibolehkan. Ini jika gambar tersebut adalah gambar-gambar yang memang ada tujuan yang dibenarkan, ini misalnya ada kejadian reportase di satu daerah, kaum muslimin di sana butuh bantuan, kita lihat dan petunjukkan ini apa faktanya dengan foto, maka boleh. Bagaimana kemarin telah kita bahas, tergantung gimana bentuk gambarnya. Hukum cerita bergambar yang wajahnya dihapus, kalau dilihat dari sisi masalah, bila dari sisi masalah gambar ini, makanya tidak masalah. Karena jika wajahnya sudah dihapus, jangan wajahnya dihapus. Menurut sebagian ulama wajahnya utuh, ini lahirnya dipotong, karena nafalnya tak, maka boleh. Bagaimana hukum memanipulasi foto? Sehingga berbeda dengan keadaan sebenarnya. Manipulasi foto maka itu termasuk ghish. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghasha falaysa minna," siapa yang menipu, maka dia bukan golonganku, bukan umatku. Bagaimana hukum mengedit foto, menghilangkan jerawat di foto atau yang lainnya? Tergantung tujuan foto ini. Nah, tujuan tujuan foto ini? Pertama kita lihat tujuan foto ini untuk apa dulu? Boleh atau tidak? Ya. Jika misalnya foto untuk foto KTP maka ini boleh. Ya. Dan ya kemudian biar hitam-hitamnya enggak maksud untuk menipu siapa-siapa, tidak langsung tergelis. Ya. Maka insyaallah dibolehkan. Ini cuma untuk mau KTP misalnya. Kemudian fotonya diedit dulu dan ini ada item-itemnya dihilangkan, salah tidak apa-apa. Gambar makhluk tanpa wajah, apakah termasuk yang dilaknat? Tidak dilaknat jika tanpa kepala, tanpa wajah, dan ini cuma kemudian misalnya kepalanya cuma dikasih sorban. Padahal tidak ada kepalanya, makanya tanpa kepala, maka hukumnya boleh. Karena aswatu ar-ra'su, hakikat kepala adalah hakikat gambar adalah kepala. Demikian yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.